Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Al-Jami' min Bulughil Maram kai Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, ada beberapa permasalahan terkait dengan birrul walidain. Kita sudah membahas beberapa permasalahan, barakallahu fikum. Permasalahan berikutnya masih terkait dengan birrul walidain. Tentang hukum mentaati orang tua untuk menikahi orang yang tidak diinginkan. Jadi ketika anak sudah usia-usia nikah, sebagian dari mereka ada yang masih belum memilih pandangan siapa yang menjadi calon istrinya nanti. Ada juga yang sudah memiliki pandangan, namun orang tua ikut campur dalam urusan penentuan jodoh. Bagaimana sikap anak dalam masalah ini, khususnya terkait dengan masalah birrul walidain? Maka dirinci. Jika anak perempuan harakofikum, maka menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mencarikan jodoh. Nah, bagaimana jika anak perempuan tadi gak cinta, gak suka sama laki-laki yang menjadi pilihan orang tuanya? Apakah sang anak harus menuruti orang tua, atau boleh bagi anak untuk menolak? Nah, barakallahu. Jika memang laki-laki yang menjadi pilihan orang tua, baik agamanya, bagus akhlaknya, sementara anak perempuannya tidak punya pertimbangan kecuali hanya semata-mata suka dan tidak suka, maka sang anak hendaknya mentaati ketua orang tua. Bagus laki-lakinya yang melamar itu, bagus agamanya, bagus akhlaknya. Nah, maka hendaknya anak perempuan mentaati ketua orang tuanya, kalaupun wajahnya kurang ganteng sedikit, wah, gak apa-apalah. Dikarenakan hak dan wewenang kewalian anak perempuan itu ada pada orang tua. Demikian pula anak laki-laki. Ini orang tua juga memiliki hak untuk mengarahkan. Tetapi lain anak laki-laki, lain anak perempuan. Kalau anak laki-laki diberi kelonggaran untuk menentukan jodohnya, dikarenakan orang tua tidak terkait dengan kewalian dalam masalah itu, sehingga kalau ada anak laki-laki yang menolak calon yang dipilihkan orang tua, maka tidak dianggap durhaka kepada kedua. Karena anak laki-laki bertanggung jawab sejak awal nikah sampai benar-benar nikah. Lain kalau anak perempuan, kewalian dan lain-lain masih terkait dengan orang tua. Laki-laki itu bertanggung jawab penuh atas istrinya, sehingga dia diberi wewenang untuk menentukan jodoh. Kalau menolak jodoh pilihan orang tua, tidak dianggap durhaka. Nah, namun pertimbangan dari orang tua harus diperhatikan. Barakallahu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, laisa li ahadil abawaini ayal zamal walada binikahi man la yurid. Kedua orang tua tidak memiliki hak untuk mengharuskan anak laki-laki menikahi gadis yang tidak diinginkannya. Wa annahu idam tana'a la yakunu 'aqan. Dan jika anak laki-lakinya tadi tidak mau menikah dengan gadis pilihan orang tua, maka tidak dianggap durhaka. Tidak dianggap durhaka. Ini penting. Perhatikan. Kalau anak perempuan, karena terkait dengan kewalian dari orang tua, maka pilihan orang tua itu lebih afdol, dituruti daripada pilihannya sendiri, jika memang calon suaminya itu baik agamanya dan baik apa ini? Akhlak. Urusan orang ganteng atau orang gagal itu terbelakang. Ya. Adapun kalau anak laki-laki diberi apa ini? Keleluasan atau kebebasan. Menolak pun tidak dianggap durhaka kepada ketua. Permasalahan berikutnya. Apakah seorang anak harus menuruti perintah orang tua untuk mencari istrinya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kanat tahti imra'atun uhibbuha. Aku memiliki istri yang sangat aku cintai. Wa kana Umar yakrahuha. Sedangkan bapakku, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, benci sama istriku. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, talikha. Wa Ibn Umar, cerai saja istri. Fa'abaitu, maka aku gak mau menuruti kemauan bapakku. Fadakar dhalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ati abaka wa tolika. Baik Ibn Umar, ceraikan istrimu dan taati bapak. Fatallaqaha, maka Ibn Umar pun menceraikan istri. Saur ya, istrinya sangat dicintai, ternyata bapaknya gak suka. Gak suka, gak sebentar gak suka, nyuruh Ibn Umar atau apa ini menceraikan istrinya. Ibn Umar gak mau. Ternyata Umar melaporkan hal itu kepada Nabi SAW, dan Nabi memerintahkan Ibn Umar untuk mentaati bapaknya dan mencerai istrinya. Maka Ibn Umar pun mentaatinya dan mencerai istrinya. Bagaimana dengan riwayat ini? Apakah bisa kita jadikan sebagai dalil bagi anak untuk mentaati kemauan orang tua menceraikan istrinya? Ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah berpendapat bahwa seorang anak yang diperintah oleh orang tuanya untuk mencerai istrinya, maka tidak wajib untuk mentaati. Tidak wajib untuk mentaati. Disebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, faqad su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala pernah ditanya, an rajulin mutazawwijin walahu aulad, tentang seorang laki-laki yang sudah menikah bahkan memiliki beberapa anak, wa walidatuhu takrahu zawjah, ternyata ibunya benci sama istrinya, itu menantunya. Wa tusyiru alaihi fi talaqiha, ibunya mengisyaratkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya. Hal yajuzu lahu talaquha, apakah boleh bagi sang anak untuk mencerai istrinya? Fa ajaba, maka berkata Syekhul Islam Taimiyah, la yakhilu lahu ayutalliqaha liqauli ummih, tidak halal bagi seorang anak untuk mencerai istrinya hanya semata-mata karena perintah ibunya. Fal alaihi ayubirra ummahu, dia tetap berbakti kepada ibunya. Wa laisa tatliqum ra'atihi min birriha, mencerai istri itu tidak termasuk bagian birrul walidain. Jadi seperti ini. Kemudian Al-Imam Ahmad rahmatallah pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Wa sa'ala rajulun al-Imam Ahmad. Faqala inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad, sungguhnya bapakku memerintahkan aku untuk mencerai istri. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, la tutallikha, kamu jangan mencerai istrimu. Qala rajul, laki-laki itu berkata lagi, alaysa Umar amara ibnahu Abdullah ayu talliqa imra'atahu. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu taala an memerintahkan putranya yang bernama Abdullah bin Umar untuk mencerai istrinya? Qala, Imam Ahmad menjawab, hatta yakuna abuka mithla Umar. Ya sudah boleh, tapi bapakmu harus selevel Umar radhiyallahu taala. Ya sudah, kalau memang itu argumentasimu, maka bapakmu harus selevel Umar, sehingga ucapannya itu. Jadi hukum asalnya mencerai istri untuk memenuhi keinginan orang tua tidak termasuk hal yang terkait dengan apa ini? Birrul walidain. Sehingga anak boleh menolak perintah itu. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Umar memerintahkan anaknya untuk mencerai istrinya? Jawabannya, ya. Tapi dengan catatan, orang tuanya harus level Umar. Ternyata sebagian ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan selevel Umar ini ialah kalau orang tuanya itu melihat istrinya sangat mempengaruhi agama anaknya demi kemaslahatan anaknya. Dan orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabiullah wa Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang memerintahkan putranya yaitu Ismail alaihissalatu wassalam untuk mencerai istrinya. Maka Ismail pun mentaati perintah Bapak. Jadi seorang anak boleh mencerai istrinya dengan catatan yang pertama, orang tuanya benar-benar solid. Yang kedua, orang tuanya benar-benar paham agama yang bagus. Yang ketiga, istrinya memang layak dicerai karena kan mafsadah untuk keutuhan rumah tangga dan agama. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka seorang anak tidak boleh menuruti orang tua untuk mencerai istri. Ini terkait dengan masalah itu. Sehingga sudah menjelaskan masalah berwaliden dalam perkara-perkara yang khusus sehingga perlu disampaikan beberapa permasalahan tersebut. Kemudian ifana betina azakuwa. Di sini sebagai penutup akan saya sampaikan beberapa contoh bagaimana salafus sholih dalam berbakti kepada orang tua. Kisah singkat mereka dan bakti mereka kepada orang tua mereka. Disebutkan dari Ibnu Aun rahimahullah, beliau bercerita, dakhala dakhilun ala Muhammad ibn Sirin wa huwa inda ummi. Ada seorang yang masuk menemui Muhammad ibn Sirin rahmatallah dalam keadaan Muhammad ibnu Sirin ada di sisi ibunya. Faqala, orang itu pun bertanya, ma sya'nu Muhammad ayastaqi syai'ah? Ada apa dengan Muhammad ibnu Sirin? Apakah dia mengeluhkan sesuatu? Kok sampai dia ada di sisi ibunya? Qalu la. Mereka menjawab, tidak. Tidak ada keluhan apapun. Walakin hakada yakunu idza kana inda ummi. Akan tetapi demikianlah Muhammad ibnu Sirin ketika ada di sisi ibunya. Nah, jadi Muhammad ibnu Sirin itu kalau sudah ketemu ibunya tuh, nah, itu mesti tubuhnya dirapatkan ke ibunya, ya. Nah, seperti manja sama ibunya begitu ya. Nah, sehingga orang yang melihat seolah-olah seperti ibnu Sirin itu sedang ada masalah, sehingga dekat-dekat sama apa ini? Ibunya. Padahal tidak, itu kebiasaan ibnu Sirin. Jadi di antara tanda anak itu berbakti kepada orang tuanya, itu hubungannya sangat dekat sama orang tuanya, sama ibunya. Enggak ada jarak di antara mereka, ya. Nah, dekat-dekat ibunya, pijit-pijit begitu, ya. Nah, sebagai anak kecil dengan ibunya. Lain kalau anak itu durhaka atau enggak sayang sama ibunya. Ibunya sakit pun enggak mau megang, enggak mau nyentuh. Ya, nah. Ini yang dimaksud bagaimana para ulama salaf dalam berbakti kepada orang tua. Kemudian riwayat berikutnya, An Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdul Qari. Dari Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdul Qari. Qala, ia pernah bercerita, ra'ani Umar ibnu Abdul Aziz wa ana amshi ila jambi abi. Umar ibnu Abdul Aziz pernah melihatku sedang berjalan di sebelah bapakku. Faqala, la tamsi ila jambi abika. Kata Umar bin Abdul Aziz, kamu jangan berjalan di samping bapakmu. Innama yambagilaka antamsiya wara'ahu. Kamu kalau jalan di belakang bapakmu saja. Qala, fa inni atawakka'u ala yadi. Qala, fa. Maka si Abdurrahman ibn Muhammad ibn Abdul Qari mengatakan, saya biasa menggandeng tangan bapak. Kata Umar bin Abdul Aziz, fah. Kalau itu enggak apa-apa. Jadi begini, kepada Abu Dinazukullah, di antara tanda anak itu dekat dengan orang tuanya, baik sama orang tua, hubungannya harmonis, ialah kalau jalan sama bapaknya, jika ingin di samping bapaknya, hendaklah digandeng tangannya. Tapi kalau enggak digandeng tangannya, hendaklah jalan di belakang apa ini? Bapaknya. Gandeng atau dirangkul bapaknya, dituntun, itu enggak masalah. Ya. Tapi kalau enggak semacam itu, bapaknya suruh di depan. Ya. Tanda hormat kepada apa ini? Orang tuanya. Riwayat berikutnya, An Mus'ab ibn Utsman qala, dari Mus'ab ibn Utsman ia berkata, kana Az-Zubair ibn Syam baran bi abaihi bi abihi in kana la yarqa ila sathi fil har fa yuktabil ma'al bari fa'idha daqahu fawajada burdahu lam yasrafu wa arsalahu ila abi. dari Mus'ab ibn Uthman, ia berkata, Zubair ibn Hisham itu sangat berbakti kepada bapaknya. Sungguh, dia pernah naik ke atap anak panas. Kemudian yang di atap itu disiram pakai air dingin. Kalau sudah dingin, dia enggak minum air itu. Baru kasihkan bapak. Jadi di antara bentuk perbakti kepada orang tua ialah melayani bapaknya senyaman mungkin. Jadi kalau suasana panas begitu, si Zubair bin Syam naik atap, siap pakai air biar dingin, biar bapaknya pengen nyaman. Nah, kalau sekarang ya enggak pakai naik atap, tapi kasih kipas angin, kasih AC harus dikipasi gitu ya. Nah, itu tanda anak berbakti kepada ketua orang tuanya. Ini contoh bagaimana salaf dalam berbakti kepada orang tua mereka. Riwayat berikutnya dari Muhammad ibnu Al-Munkadir, ia berkata, Bata Umar, yakni akhahu, yusalli. Malam-malam, si Umar, yakni saudara laki-lakinya Muhammad ibnu Al-Munkadir, bermalam-malam ya, sholat. Wabittu al-miru rijla ummi. Tapi aku malam-malam, ya, gosok-gosok kaki ibuku. Wama uhibbu anna lailati bi lailatihi wa kana khajat ibn adbar yalmisu fi rasa ummi biyadi. Aku lebih suka malam itu menggosok-gosokkan ibuku daripada saudaraku pada malam dia sholat. Hujar Ibnu Adbar juga demikian. Dia biasa mengusap ranjang ibunya dengan tangannya. Masya Allah ya. Jadi salah memiliki prinsip berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang afdol. Sampai dia lebih memilih gosok-gosok kaki ibunya biar sampai tidur pulas ya, daripada sholat malam. Jadi saudaranya sholat malam, dia gosok-gosok kaki ibunya biar bisa tidur malam. Ternyata ini lebih ia sukai daripada harus apa ini, sholat malam. Menunjukkan bahwasanya salaf kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Keilmuan mereka yang tinggi, kedudukan mereka yang tinggi, tidak kemudian menyebabkan mereka tidak mau mengurus orang tuanya. Bahkan mereka benar-benar sangat taat, sangat berbakti sama orang tuanya. Sampai kakinya ibunya digosok-gosok supaya bisa tidur. Menunjukkan bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, riwayat berikutnya dari Sa'id ibn Abi Burdah, ia pernah bercerita, Sami'tu Abi yuhadditu, aku mendengar bapakku bercerita, annahu syahida ibn Umar, bahwa dia pernah menyaksikan ibn Umar, warjulun yamaniyun yatufu bil bait. Saat itu ada seorang laki-laki dari Yaman tawaf di Baitullah Ka'bah. Hamala ummahu wara dhahri, sambil menggendong ibunya di belakang punggungnya. Si Ibn Umar pernah dilihat ada orang Yaman tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya. Yaqulu inna laha ba'iruha, inni laha ba'iruha al-mudallal, in udri'at rikabuha lam ud'ar. Tawaf sambil gendong ibunya sambil mengucapkan syair, ya. Aku pakaikan unta untuk ibuku yang nyaman dinaiki. Kalau unta biasa membuat gusar orang yang menaikinya, tapi aku tidak akan membuat gusar ibuku. Ya, aku pakaikan unta, ya, tunggangan ibuku. Aku tidak akan membuat ibuku gusar. Aku akan senyaman mungkin menggendong ibuku. Tumakola, kemudian laki-laki itu ketika melihat Ibnu Umar, dia tanya, ya Ibnu Umar, ataroni jazaituha, wahai Ibnu Umar, apakah perbuatanku tadi itu dianggap bisa membalas kebaikan ibuku? Tak gendong 7 putaran tawaf di Ka'bah, nyaman, enak, kayak unta, ya, mikul, menunggang. Apakah itu bisa membalas kebaikan ibuku? Qala Umar, Ibnu Umar menjawab, la. Enggak. Wala bizafratin wahidah. Walaupun membalas kesakitan 1 kali saja ketika melahirkan, kamu masih belum bisa membalas. Jadi ketika orang tua melahirkan kita, itu sangat sakit. Teriakan kesakitan 1 kali saja itu masih belum bisa dibayar lunas oleh anaknya. Walaupun digendong 7 kali putaran. Harap itu, insya Allah, ya, digendong orang tua, termasuk bil walid. Nah, orang tua nggak bisa jalan, orang tua sudah lumpuh mana-mana, harus digendong, buang air kecil, buang air besar, ya, termasuk bakti salaf kepada orang-orang tuanya. Harap itu. Baik, ini beberapa kabaran salaf salih dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan melindungi kita dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Dan dengan demikian saya angkat cukup membahas masalah ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang adab tetangga. Yassallahu ma'ana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.